tak pernah bersama menjalin cinta yang terlarang berdua. Kita hidup bahagia satu atap tanpa status. Kini kau pergi dariku setelah ku berkorban untukmu, dan kini kau ingin kembali. Tertutup sudah hati ini. Maafkan telah hilang rasa sayang ini, terlalu dalam sakit hatiku karenamu. Kau tega hancurkan hatiku, lupakan semua kenangan indah denganku. Anggaplah aku tak pernah ada untukmu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Rasa cintaku ini, bukannya telah hilang rasa sayang aku ini. Terlalu dalam rasa sakit hatimu padaku. Kutinggalkan dirimu saat kau butuhkanku. Cobalah kau rasakan cinta dalam hatiku. Bukan maksud hatiku untuk meninggalkan dirimu. Anggap hubungan kita ini tanpa status, mungkin jalan terbaik kalau kita harus putus. Ini kau pergi dariku setelah ku berkorban untukmu, dan kini kau ingin kembali. Tertutup sudah hati ini. Maafkan telah hilang rasa cinta ini. Maafkan telah hilang rasa sayang ini. Terlalu dalam sakit hatiku karenamu. Kau tega hancurkan hatiku. Lupakan semua kenangan indah denganku. Anggaplah aku tak pernah.